Ketika dunia mulai beralih dan aku termenung bersedih, kemana perginya dirimu kasih yang dulu mencintai dengan gigi. Ketika kita tak lagi maju ke depan dan cinta tak lagi menyatukan, biarlah semua menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupa. Meski cinta harus terbaik.